Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Furuq Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jama'ati wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushi Sultani fi Daw'il Kitabi was Sunnah, karya Syekh As-Suwayh atau As-Sawih hafizahullahu taala. Dan pembahasan yang akan kita masuk ke dalamnya yaitu masih dalam masalah tentang nasihat kepada pemimpin. Ya, kita persiapkan dulu kitabnya. Sebentar ya Allah. Nah, ini kitabnya di mana ya? Halaman 26. Allah musta'an. Error ini. Baik. Lantung kita baca aja. Di sini berkata al-muallif rahimahullahu taala, ada apa ini ya? Baik, di sini kita lanjutkan. Ya, berkata di sini al-muallif rahimahullahu taala, "Tsumma inna naqul." Ini masih menukil perkataan Syekh Utsaimin, ya. Rahimahullahu taala, beliau mengatakan "Tsumma inna naqulu." Kemudian kami katakan, maksudnya Syekh Utsaimin berkata, "Ma mizanul kufri?" Apa barometer atau timbangan seseorang itu bisa dikatakan kufur? Seorang pemimpin itu bisa dikatakan kufur atau keluar dari Islam? Maka beliau menjawab, faqad yara al-ba'du hadha kufran wal ba'du la yarahu kufran. Sebagian orang menyangka atau melihat kalau perbuatan tersebut adalah kekufuran, dan sebagian yang lain menyangka kalau perbuatan tersebut bukanlah kekufuran, sehingga pemimpin tersebut tidak bisa langsung diponis sebagai pemimpin yang kafir. Nah, maka beliau mengatakan di sini, walihada qayyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika biqaulihi kufran bawahan laisa fihi ihtimalun. Ya, untuk menepis ya adanya klaiman itu kufur menurut antum, tapi menurut yang lain belum tentu kufur. Ya, makanya Nabi memberikan qaid ya dengan sabdanya kufran bawahan, kekufuran yang nyata, laisa fihi ihtimalun, yang tidak ada ihtimal di situ, yang tidak ada kemungkinan, artinya hanya satu kemungkinan yang ada yaitu pasti kufur. ya kufur yang nyata yang semua orang sepakat kalau itu adalah kekufuran. Ya kama law ra'aitahu yasjudu lis-sanami, sebagaimana kalau Anda melihat ya pemimpin tersebut sujud kepada berhala, maka dapat dipastikan itu adalah pemimpin yang telah kufur, yang murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena telah nampak dari dirinya kufran bawahan. Dan semua orang sepakat tahu kalau sujud kepada berhala itu adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Aw sami'tahu yasubullaha aw rasulahu, atau engkau mendengar pemimpin tersebut mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk kekufuran yang nyata yang tidak ada ihtimal lagi, sehingga pemimpin tersebut telah murtad, keluar dari Islam. Aw ma asbaha dzalik, atau yang semisal dari kekufuran-kekufuran yang nyata yang muttafaq, yang disepakati kalau itu adalah merupakan kekufuran yang membuat seseorang keluar dari Islam, ya. Jadi ini kalau ditanya apa patokannya, ya, seorang pemimpin itu telah dinyatakan kafir atau tidak, maka dijawab, ya, patokannya adalah apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kufran bawahan, kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas. Ya, kekufuran yang memang di situ ada dalil syar'i yang menunjukkan kalau orang yang melakukannya telah keluar dari Islam. Semacam sujud kepada berhala, semacam mencela Allah dan mencela Rasulnya, dan kekufuran-kekufuran yang memiliki dalil-dalil syar'i yang menyatakan kalau pelakunya adalah orang yang telah keluar dari Islam atau orang yang telah mematahkan atau menghancurkan pondasi keimanannya. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa qala rahimahullahu taala, dan Syekh Utsaimin juga berkata, kata beliau, la yumkinu an yatawalla 'alal muslimina ghairu muslimin abada. Tidak mungkin atau tidak diperkenankan selain muslim berkuasa kepada kaum muslimin. Jadi yang menguasai, yang memimpin kaum muslimin itu harus seorang muslim. Bal labudda an yakuna musliman, bahkan hal itu wajib, kata beliau. Artinya enggak boleh non-muslim memimpin orang-orang muslim, ya. Non-muslim tidak boleh menguasai kaum muslimin. Yang harus berkuasa, yang harus memimpin kaum muslimin itu adalah seorang muslim, ya. Kemudian saya mengatakan, falau istaula alaihim kafirun bil qahri. Seandainya ada orang kafir yang menguasai kaum muslimin bil qahri, ya, dengan qahrun, ya, dengan paksaan, dalam artian dia menguasainya dengan kekuatan, wa indahum fihi minallahi burhanun annahu kafirun, dan orang-orang muslim itu memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki dalil qat'i, dalil syar'i yang menunjukkan kalau pemimpin ini adalah pemimpin yang kafir, ya. Misalnya bi an kana yu'linu annahu yahudiyun aw nasraniyun masalan, seperti orang kafir ini mengumumkan kalau dirinya ini adalah orang Yahudi atau dirinya adalah orang yang Nasrani, fa inna wilayatahu alaihim la tanfus wa la tasih. Maka kekuasaan orang kafir ini kepada kaum muslimin adalah kekuasaan yang tidak sah, kekuasaan yang tidak perlu untuk ditaati, ya. Wa alaihim an yunabidhuhu, bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk melengserkan pemimpin kafir tersebut. Walakin labudda min syartin muhimmin, akan tetapi hal itu harus dengan sebuah syarat yang penting. Artinya harus terpenuhi sebuah syarat. Ketika Anda, ketika kaum muslimin hendak untuk menjatuhkan pemimpin yang kafir, maka ada syarat yang penting di sana. Wahuwa al-qudratu ala izalatihi, yaitu memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk melengserkan pemimpin yang kafir tadi. Fa in kana la tumkinu izalatuhu illa bi iraqatid dima'i wa hululil fawda falyasbiru hatta yaftaha Allahu lahum baban li anna munabadatal hakimi bidunil qudrati ala izalatihi la yastafidu minhan nas. Ya. Kemudian saya mengatakan, apabila tidak memungkinkan untuk melengserkan pemimpin yang kafir tadi kecuali dengan menumpahkan darah kaum muslimin atau membuat terjadinya kekacauan yang merusak, ya, maka falyasbiru, hendaklah kaum muslimin itu memilih untuk bersabar. Hatta yaftahallahu lahum baban, sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kepada mereka. maksudnya pintu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Li'anna munabadatal hakim bidunil qudrah ala izalatihi. Karena mencoba untuk menjatuhkan seorang penguasa, mencoba untuk melengsarkan seorang pemimpin tanpa ada kekuatan, tanpa ada kemampuan untuk melengsarkannya, la yastafidu minhan nasu, manusia atau orang-orang tidak akan mengambil faedah, tidak akan mengambil manfaat dari usaha tersebut, illa syarra, kecuali kejelekan, wal fasada, kerusakan, wat tanazu'a, pertikaian, wa kauna kulli ta'ifatin turidu an takuna sultatu hasab ahwa'iha, dan akan menghasilkan setiap kelompok ingin menguasai, ya ingin menjadi penguasa karena mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Jadi di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan atau menegaskan kepada kita, apabila ada orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya menguasai atau berkuasa kepada orang-orang muslim, maka sesungguhnya kekuasaan orang kafir ini adalah kekuasaan yang tidak sah, kekuasaan yang tidak harus ditaati, ya. Bahkan ada sebuah keharusan bagi orang-orang muslim untuk melengsarkan, untuk menjatuhkan pemimpin yang kafir ini, dengan syarat mereka orang-orang muslim punya kekuatan, mereka orang-orang muslim punya kudrah untuk melengsarkan pemimpin yang kafir tersebut. Apabila usaha melengsarkan pemimpin yang kafir ini justru akan mendatangkan mudarat, seperti menumpah darah kaum muslimin, ya, memunculkan kekacauan yang lebih besar, maka Syekh mengatakan falyasbiru hatta yaftahallahu lahum baban, hendaklah kaum muslimin untuk memilih bersabar, ya, hingga Allah membukakan pintu solusi bagi mereka. Ini intinya di sini, ini adalah pembahasan terakhir yang berkaitan tentang sikap seorang muslim terhadap pemimpin yang kafir, yaitu orang muslim tidak punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang kafir. Bahkan ada keharusan bagi mereka untuk menjatuhkan, untuk melengsarkan pemimpin yang kafir, dengan syarat mereka mampu mewujudkan maslahat yang lebih besar, mereka mampu mewujudkan kemaslahatan yang universal bagi kaum muslimin, dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dari usaha mereka, serta mereka mampu untuk memberikan ganti yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, berupa pemimpin muslim yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan perlu kita tegaskan ikhwatal iman, ketika ada saudara-saudara kaum muslimin atau kelompok, sebuah kelompok, ya, yang menunjukkan atau menunjukkan pengingkaran kepada pemimpin yang kafir, maka saudara kita yang muslim ini, kelompok ini, tidak bisa kita ponis sebagai khawarij, karena ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan kemusliman pemimpin tersebut. Artinya kalau pemimpinnya kafir, pemimpinnya adalah orang yang bukan muslim, maka tidak ada ketaatan kepadanya, ya, tidak ada kewajiban untuk mentaati pemimpin yang kafir tadi. Kenapa? Karena kepemimpinan, karena kekuasaannya adalah kekuasaan yang la yasih, yang tidak sah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tadi. Kemudian wa ammal farqu baina ahli sunnati wal jama'ati fi nushi sultani wa manhaji mukhalifihim fahiya kama yali. Adapun perbedaan-perbedaan antara manhajnya ahlus sunnah wal jamaah dan manhajnya orang-orang yang menyelisihi mereka dari kalangan khawarij dan mu'tazilah di dalam menasihati pemimpin muslim adalah kama yali, sebagai berikut kata beliau. Jadi beliau akan membawakan sekarang perbedaan-perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang khawarij serta mu'tazilah di dalam menasihati pemimpin yang muslim. Beliau mengatakan di sini al-farqul awwalu, perbedaan yang pertama kata beliau, anna ahlas sunnati wal jama'ati mufarikuna fi babil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari bil i'tiqadi wal qawli wal 'amali al khawarija ath-thawwar al mariqina wal mu'tazilah az-za'igina. Ahlus sunnah wal jama'ah, mereka berbeda, ya, dengan orang-orang khawarij dan mu'tazilah di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin, baik itu dari segi keyakinan, dari segi ucapan, maupun dari segi tindakan. Jadi Syekh Suwaih atau Syekh As-Sawih rahimahullahu taala di sini menegaskan kepada kita, kalau ahlus sunnah wal jamaah itu jelas-jelas berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, jelas-jelas berbeda dengan orang-orang Khawarij, ya, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin. Dari segi keyakinan mereka sudah berbeda, dari segi ucapan juga mereka sudah berbeda, dari segi pernyataan mereka berbeda, dan juga dari segi tindakan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah itu berbeda, ya. Kemudian beliau bawakan di sini bagaimana manhajnya Ahlus Sunnah, bagaimana metode Ahlus Sunnah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin. Beliau mengatakan, fa'amma Ahlus Sunnati wal Jama'ati, adapun Ahlus Sunnah wal Jama'ah, fa innahum yansahuna sultanal muslima wa ya'murunahu bil ma'rufi wa yunkiruna alayhi ghayra mudahinina fi dinillah bal ya'murunahu bil ma'rufi wa yanhaunahu 'anil munkari wa hum ma'a dhalika yaltazimuna bi huquqi sultanil muslimi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, maka ahlus sunnah wal jamaah menasihati pemimpin yang muslim, ya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menasihati pemimpin yang muslim, senantiasa memerintahkan pemimpin yang muslim untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, dan senantiasa mengingkari kemungkaran dari pemimpin-pemimpin yang muslim, tentunya dengan cara yang ma'ruf. Ghaira mudahinin, ya, ahlus sunnah itu ketika mengingkari kemungkaran pemimpin, ketika memerintahkan pemimpin kepada yang ma'ruf, ketika menasihati pemimpin yang muslim, ghaira mudahinin, mereka itu tidak cari muka. Mereka ahlus sunnah bukan penjilat penguasa, itu maksudnya. Ya. Ya. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan hal tersebut murni menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, murni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melakukan munasahah atau memberikan nasihat kepada pemimpin yang muslim. Bal ya'murunahu bil ma'ruf, bahkan, ya, bahkan ahlus sunnah wal jamaah itu memerintahkan pemimpin-pemimpin muslim kepada hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari hal-hal yang mungkar. Bersamaan dengan itu, ahlus sunnah wal jamaah, ya, berpegang teguh atau senantiasa menunaikan hak-hak pemimpin yang muslim, ya. Jadi hak-hak pemimpin yang muslim tetap ditunaikan, tapi ketika muslim pemimpin melakukan kemungkaran maka diingkari, ya. Ketika dan ahlus sunnah itu senantiasa memerintahkan pemimpin untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, ya. Namun hak-hak pemimpin itu tidak ada yang diabaikan, artinya hak-hak pemimpin yang muslim tetap ditunaikan oleh ahlus sunnah, berbeda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah hewah, ya. Mereka mengingkari kemungkaran pemimpin, ya. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah mengingkari kemungkaran pemimpin, tapi dengan cara yang provokatif, ya, penuh provokasi. Kemudian mereka mengabaikan hak-hak pemimpin. Nah, ini kalau ahlus sunnah mengingkari kemungkaran pemimpin, tapi hak-hak pemimpin yang muslim tetap ditunaikan, tetap diberikan. Artinya dia menasihati pemimpin, ya, dia mentaati pemimpin tersebut dalam hal yang sifatnya ketaatan dan kema'rufan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Fahum, maka mereka ahlus sunnah, pertama, ya, yulzimuna ta'ata bil ma'ruf, mengharuskan untuk taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal yang sifatnya ma'ruf, ya. Jadi hak pemimpin itu ditunaikan. Kalau pemimpin ini memerintahkan kepada ketaatan hal yang sifatnya ma'ruf, maka wajib kita taati. Berbeda dengan Khawarij, ya, satu kali pemimpin melakukan kemungkaran maka mereka langsung memberontak, ya, langsung memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang muslim. Padahal tidak seperti itu, ya. Ahlus sunnah ketika melihat kemungkaran pemimpin maka dinasihati, diluruskan. Bersamaan dengan itu mereka mengharuskan atau mewajibkan tetap taat pada pemimpin muslim tersebut dalam hal yang sifatnya ma'ruf. Kemudian as-sani, yaltazimuna i'tiqada in'iqadi bai'atihi mastatabbalahu al-amru. Jadi mereka ahlus sunnah tetap meyakini, ya, keabsahan bai'at, ya, keabsahan bai'at dari pemimpin muslim tersebut, mastatabbalahu al-amru, ay mastaqarra lahu al-amru, jika memang kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang telah istaqarra, yang telah tetap, ya. Artinya kaum muslimin telah membaiatnya dan dia memiliki wilayah kekuasaan yang telah tetap dengan baiat seluruh kaum muslimin, maka kita harus meyakini kekuasaan dan keabsahan baiat dari pemimpin muslim tersebut. Kemudian yang ketiga, ya'taqiduna hurmatal khuruji bil lisani aw ithnani. Mereka ahlu sunnah wal jamaah meyakini haramnya memberontak kepada pemimpin yang muslim baik dengan lisan, baik dengan ucapan, ya, aw ithnani atau dengan senjata. Ya, artinya khuruj, memberontak kepada pemimpin itu tidak selamanya dengan senjata. Terkadang dengan ucapan, ya, perkataan, ya, itu bisa jadi adalah merupakan bentuk pemberontakan kepada pemimpin yang muslim, dan itu haram hukumnya ketika itu kepada pemimpin yang muslim. Ya, keempat, wa min nushihim tahziruhum minal khuruji wa ahlil khuruji. Di antara bentuk nasihat kepada pemimpin yang muslim adalah memperingatkan rakyat, memperingatkan masyarakat jangan sampai memberontak kepada pemimpin yang muslim, dan juga memperingatkan masyarakat dari bahaya laten kaum khawarij yang gemar memprovokasi orang-orang untuk memberontak kepada pemimpin yang muslim. Kemudian yang kelima, wasabruhum ala jurihi wa zulmih. Ya, mereka ahlus sunnah bersabar atas kezaliman para pemimpin-pemimpin yang muslim. Kemudian yang keenam, al-jihadu ma'ahu was-salatu khalfah. Kaum muslimin atau ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berjihad, ya, di bawah kepemimpinan atau di bawah komando pemimpin yang muslim, serta ahlus sunnah senantiasa salat di belakang pemimpin yang muslim. Kemudian yang ketujuh, addu'a lahu wa ta'liful qulubi 'alal jamaah. Mendoakan kebaikan kepada pemimpin yang muslim dan berupaya untuk menyatukan hati kaum muslimin agar bersatu dalam ketaatan kepada pemimpin yang muslim tadi. Jadi ini hak-hak pemimpin muslim yang senantiasa ditunaikan oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ya, hak-hak yang tujuh ini tidak ada yang diabaikan oleh ahlus sunnah wal jamaah terhadap pemimpin yang muslim. Wahum bidzalika muttabi'un wala mubtadi'un. Ya, dengan menunaikan hak-hak ini, maka ahlus sunnah muttabi'un, mereka mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti jejaknya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta a'immatul Islam. La mubtadi'un, bukan orang-orang yang mengadakan perkara-perkara baru. Ya, seperti halnya orang-orang khawarij dan mu'tazilah, mereka memunculkan gaya-gaya baru, ya, di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin yang muslim. Kemudian waqifuna 'inda nususi syar'iyyati. Mereka ahlus sunnah wal jamaah senantiasa, ya, bernaung di bawah nas-nas syar'i, yaitu berjalan, bertindak berdasarkan nas-nas syar'i, ya, ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin yang muslim. Ahiduna bi muhkamatin nusus la mustala mutasyabihatiha. Ya, ahlus sunnah mereka memegang nas-nas yang muhkam, bukan nas-nas yang mutasyabih di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin yang muslim. Mu'minuna bil kitab kullih la ba'dah. Mereka beriman dengan seluruh hal yang ada di Al-Qur'an, bukan beriman kepada sebagiannya, seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman tapi meninggalkan ayat-ayat wa'dun, janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dih. Ini orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Bahkan kalau kita renungi, semua kelompok yang tersesat, baik itu di dalam masalah iman, di dalam masalah wilayah kekuasaan atau ketaatan kepada pemimpin, di dalam masalah asma wa sifat, adalah orang-orang yang yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dih, yang beriman dengan sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lainnya. Jadi mengimani yang sesuai dengan akal logika mereka dan membuang yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, ini. Kemudian beliau mengatakan di sini, fahum ma'anusihim wa sad'ihim bil haqqi yaltazimuna bi huquqi sultanil muslimi. Mereka ahlus sunnah, ya, bersamaan dengan mereka senantiasa menasihati pemimpin, bersamaan dengan pembelaan mereka kepada kebenaran, namun mereka tetap, ya, mentaati atau menunaikan hak-hak pemimpin yang muslim. Jadi ketika pemimpin muslim melakukan kekeliruan, maka mereka akan menasihatinya. Kebenaran dijunjung tinggi oleh ahlus sunnah, tapi bersamaan dengan hal itu, hak-hak pemimpin yang muslim tidak ada yang diabaikan, senantiasa ditunaikan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Apa hak-hak pemimpin yang muslim? Sudah disebutkan tadi ada tujuh yang dibawakan oleh Syekh, dan itu akan diperinci oleh beliau dengan dalil-dalilnya. Ya, beliau memulai dari al-haqqul awwal, hak yang pertama, kata beliau di sini. Ahlus sunnati wal ahlus sunnati ya yulzimuna at-ta'ata lisultanil muslimi bil ma'rufi bi ghairi ma'siyatillah. Ahlus sunnah itu mengharuskan untuk taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak pertama yang harus kita tunaikan kepada pemimpin muslim adalah wajib taat kepada mereka dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf dan bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil wajibnya taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal yang sifatnya ma'ruf yang bukan kemaksiatan kepada Allah? Maka beliau bawakan pertama dari Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian, penguasa-penguasa muslim di antara kalian. Ya. Jadi di sini ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mustaqil, ketaatan yang mandiri, ketaatan yang tersendiri. Begitupun ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan yang tersendiri. Adapun ketaatan kepada penguasa yang muslim, maka terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita wajib taat kepada pemimpin yang muslim selama hal yang diperintahkan oleh pemimpin muslim tadi adalah hal yang sifatnya ma'ruf dan bukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa fil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari ya, dengan nomor hadis 2957 wa Muslimun, dan dalam riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 1835, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallaha, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya orang ini telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati pemimpin, barang siapa yang mentaati penguasa yang muslim, maka sesungguhnya orang ini telah mentaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin yang muslim, maka orang ini pada hakikatnya telah mendurhakaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dengan tegas menyatakan kepada kita ketaatan kepada pemimpin itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama hal yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut adalah hal yang ma'ruf dan bukan hal yang sifatnya maksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Walil Bukhari, begitu pun dalam riwayat Imam Bukhari dengan nomor hadis 7144 wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 1839, ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Umar berkata, ya Abdullah Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. Fima ahabba wa kariha, dalam hal-hal yang dia sukai dan dia benci. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim dalam hal-hal yang sifatnya dia sukai ataupun dia benci. Illa an yu'mara bima'siyatin, kecuali kalau dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata, apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka fala sam'a wala ta'ata, tidak ada ketaatan terhadap perintah tersebut. Intinya hadis ini juga mafhumnya adalah menjelaskan tentang wajibnya kita taat kepada pemimpin yang muslim di dalam hal yang sifatnya ma'ruf dan bukan kemaksiatan. Karena apabila yang diperintahkan itu adalah kemaksiatan, kedurhakaan, maka la sam'a wala ta'ata, tidak ada kewajiban taat kepada pemimpin tersebut. Wali muslimin, ya, dalam riwayat Imam Muslim dengan nomor hadis 1846, an Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari Alqamah ibn Wa'il al-Hadrami, an abihi, dari bapaknya, Qala, beliau berkata, Sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi, Salamah ibn Yazid al-Ju'fi bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabiyallah, ya. Salamah ini berkata, wahai Nabiullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Rasulullah, jika engkau melihat, ya, penguasa yang berkuasa, ya, kepada kami itu adalah orang-orang yang meminta hak mereka ditunaikan, tapi hak-hak kami mereka abaikan, maka bagaimana perintahmu terhadap kami, ya. Jadi Salamah ini bertanya, wahai Rasulullah, jika ada pemimpin yang berkuasa kepada kami itu adalah pemimpin yang ingin haknya ditunaikan, tapi hak kami sebagai rakyat diabaikan, maka apa perintahmu wahai Rasulullah terhadap kami, ya? Apa perintahmu wahai Rasulullah? Bagaimana sikap kami kepada pemimpin tersebut wahai Rasulullah? Nah, ini yang ditanyakan. Fa'arada anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, ya. Karena sudah jelas, ya, sikapnya itu sebenarnya adalah taat dan mendengar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Summa sa'alahu fa'arada anhu. Kemudian dia bertanya lagi, diulangi pertanyaan yang sama, tapi Nabi masih berpaling. Summa sa'alahu fi tsaniyah aw fi tsalisah. Kemudian bertanya untuk yang kedua dan ketiga kalinya, fajazabahu al-Ash'ats ibn Qais. Akhirnya Salamah ini ditahan oleh Ash'ats ibn Qais. Cukup, jangan bertanya lagi. Ditahan oleh Ash'ats ibn Qais. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah melihat Ash'ats ibn Qais ini menahan si Salamah ibn Yazid ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sikap kamu, ya, terhadap pemimpin yang semacam itu yang ingin haknya ditunaikan tapi mengabaikan hak rakyatnya adalah isma'u wa ati'u. Tetap taat, tetap mendengar kepada pemimpin tersebut. Fa inna ma 'alaihim ma hamilu wa 'alaikum ma hamiltum. Karena mereka, pemimpin tersebut akan mempertanggungjawabkan hak mereka, ya, kekuasaan mereka, dan juga kalian akan mempertanggungjawabkan hak kalian. Dalam artian, ya, pemimpin tersebut ketika zalim maka kezalimannya akan dipertanggungjawabkan, tapi ketika kalian melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang zalim tadi padahal dia muslim, maka kalian juga akan mempertanggungjawabkan hal tersebut, ya. Maka solusinya adalah tetap taat dan mendengar walaupun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim yang ingin haknya ditunaikan namun hak rakyatnya diabaikan. Tetap isma'u wa ati'u, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama dia muslim. Selama dia muslim, ya. Kemudian saya mengatakan di sini, fa fi hadhihi an-nususi al-amru bi ta'ati sultanil muslimi. Ya, di dalam nas-nas ini terdapat perintah untuk taat kepada pemimpin yang muslim. Ada catatan, kepada pemimpin yang muslim. Ala kulli halin, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Ma lam ya'muru bi ma'siyatillah, selama pemimpin tersebut tidak mengajak, tidak memerintahkan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuhramu ta'atuhum fi dzalikal amr. Karena kalau dia memerintahkan kepada hal yang sifatnya maksiat, haram hukumnya mentaati pemimpin tersebut di dalam perintah kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah tadi. Haram hukumnya. Ya, kita hanya wajib taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang sifatnya ma'ruf dan kebaikan. Ya. Jadi kepada pemimpin yang muslim. Adapun pemimpin yang kafir, maka pemimpin yang kafir itu la yasih wilayatuhu. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang tidak sah. Kalau begitu, kita tidak punya kewajiban taat kepadanya. Bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk melengsarkannya, maka kita lengsarkan. Ya, kalau tidak, maka sikap kita hanya bersabar. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi untuk kita. Kemudian, qala Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tajibu ta'atu waliyil amri walau kana min afsaki ibadillah. Wajib untuk taat kepada pemimpin penguasa, meskipun penguasa tersebut adalah hamba-hamba Allah yang paling fasik. Ya. Jadi meskipun pemimpin tersebut adalah orang yang paling fasik, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, selama dia muslim, bukan orang kafir, maka tetap kita wajib taat kepada penguasa tersebut. وَذَلِكَ لِأُمُومِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ وَلَاتِ الْأُمُورِ. Hal itu berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita taat kepada para penguasa. وَصَبْرُ عَلَيْهِمْ, dan bersabar atas kezaliman mereka. وَإِنْ رَأَيْنَا مِنْهُمْ مَا نَقْرَهُ, meskipun kita melihat dari mereka apa yang kita tidak sukai. Ya, misalnya kita lihat dari pemimpin yang muslim, fasik itu, hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita sabar. Jangan sampai kita mencabut ketaatan darinya. Jangan sampai kita melakukan pemberontakan terhadapnya. Ya, ada hal-hal yang kita tidak sukai fi adyanihim, baik di dalam agamanya. Ya, ada keburukan, ada khalal, ada celah dalam agamanya. Wa adlihim, atau ada celah dalam keadilannya. Artinya dia adalah pemimpin yang zalim. Wa istitharihim, atau ada yang tidak kita sukai ya dari istitsar, dari sikapnya, atau dari wewenang, apa, dari segi istisar itu berarti semena-mena, ya. Jadi dia melakukan hal yang sifatnya semena-mena, ya. Fa innana nasma'u wa nuti'u, maka kita tetap mendengar dan kita tetap taat kepada pemimpin tersebut. Panu'addiyal haqqal ladzi awjaballahu alaina, kita tunaikan hak-hak yang Allah wajibkan, kita tunaikan kepada pemimpin tersebut. Jadi kita ada hak-hak yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan kepada pemimpin tersebut, maka kita tunaikan. Ya, wa nas'alullah al-haqqa alladzi lana, dan kita meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pemimpin itu tidak menunaikan hak rakyatnya, maka kita tetap berkewajiban untuk menunaikan hak pemimpin yang muslim tersebut. Adapun hak kita yang tidak ditunaikan oleh pemimpin tadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang diperintahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Wa hakadha jara alaihi salafu hadhil ummah, dan beginilah sikap, yaitu manhaj atau metode yang dilakukan oleh para salaf, ya, para salaf ridwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka senantiasa taat kepada pemimpin yang muslim, entah itu pemimpinnya zalim, fasik, selama yang diperintahkan oleh pemimpin itu adalah hal yang ma'ruf, maka wajib taat kepada pemimpin tersebut. Dan hak yang tidak ditunaikan oleh pemimpin tersebut, jangan dituntut dengan cara yang brutal, jangan dituntut dengan cara provokasi, mengajak manusia untuk melakukan pemberontakan, melengsarkan pemimpin yang muslim tersebut, jangan seperti itu. Tapi kita minta hak yang tidak ditunaikan oleh pemimpin tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendoakan pemimpin tersebut agar Allah berikan taufik agar dia menjadi pemimpin yang lebih baik. Al-haqqustani, hak yang kedua, kata Syekh, ahlus sunnati yaltazimuna i'tiqada in'iqadi baiti sultanil muslimi bai'ati sultanil muslimi mastatabbalahul amru. Hak kedua yang harus ditunaikan kepada pemimpin yang muslim adalah ahlus sunnah senantiasa meyakini ya sahnya bai'at kepada sultan yang muslim jika memang istaqarra lahul amr, jika memang kekuasaan itu adalah kekuasaan yang telah tetap baginya. Jadi ada pemimpin ya yang mendapat kekuasaan, baik itu dengan cara dibaiat langsung oleh seluruh kaum muslimin, atau dengan cara waliul ahdi ya diangkat menjadi putra mahkota, atau dengan cara melengsarkan pemimpin yang sebelumnya, kemudian dia diangkat sebagai pemimpin, dibaiat oleh kaum muslimin, berarti istaqarra lahul amr. Jadi hak kekuasaan telah tetap baginya. Maka jika hak kekuasaan telah tetap baginya, ahlus sunnah meyakini sahnya baiat kepada pemimpin muslim tersebut. Ya. Jadi harus ada keyakinan. Ya, harus meyakini kalau dia adalah pemimpin yang sah yang dibaiat oleh kaum muslimin. Ya, dalilnya apa? Akhraj al-Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 3455, wa Muslimun, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 1842. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kama halaka kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa fataktur. Ya, Banu Israil itu dipimpin oleh para anbiya, dipimpin oleh para nabi. Jadi Bani Israil, ya, orang-orang Yahudi, ya, dan Nasrani, itu termasuk keturunan Israil, Bani Israil. Mereka itu dipimpin oleh para anbiya, ya. Setiap kali, ya, nabi yang memimpin wafat, maka diganti dengan nabi yang lain. Ya. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Wa satakunu khulafa fataktur, dan setelahku itu akan dipimpin oleh khulafa, ya, khalifah-khalifah, dan itu sangat banyak, ya. Khalifah-khalifah itu fataktur, kemudian menjadi banyak. Kalau dulu, ya, dari kalangan Bani Israel itu dipimpin oleh satu nabi, setiap nabinya mati diganti dengan nabi yang lain dan seterusnya, ya, sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nabi adalah nabi terakhir, penutup para nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Setelah sepeninggalan nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuasaan akan berganti kepada para khalifah. Ya, pada para khalifah-khalifah, dan sangat banyak, ya. Qalu fama ta'muruna? Ya, mereka, para sahabat, bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Qalu, ya, qala, maka nabi mengatakan, fawa bai'atil awwal fal awwal, ya, wa'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Jadi bai'atul awwal fal awwal, ya, maka bai'atlah pemimpin, ya, yang pertama kemudian yang selanjutnya. Jadi artinya ada kewajiban untuk membaiat kepada pemimpin-pemimpin, ya. Waktuhum haqqahum, dan berikan, ya, hak-hak pemimpin tersebut. Fa innallaha sa'ilahum amma star'ahum, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, pemimpin-pemimpin tersebut, atas kekuasaan mereka, ya. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menegaskan tentang wajibnya untuk membaiat, ya, berbaiat dengan as-sam'u wat-ta'ah, dengan ketaatan kepada pemimpin yang terpilih, ya, dari pemimpin yang muslim. Kemudian wali muslimin, dalam riwayat Muslim dengan nomor hadis 1844, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bayya'a imaman, ya, barang siapa yang membaiat seorang pemimpin, fa'tahu sabqata yadih, kemudian dia memberikan, ya, sabqata yadih, tangannya untuk dibaiat, ya, wa tsamarata qalbih, ya, kemudian keyakinan hatinya kalau dia adalah pemimpin yang sah, ya, yang dibaiat, falyuti'uhu, maka konsekuensinya hendaklah dia taat kepada pemimpin tersebut. Ini istata'a, semampunya, atau jika dia bisa untuk taat, maka taat. Fa in ja'a akharun yunazi'uhu, jika ada orang lain datang untuk merebut kekuasaannya, fadribu unuqal akhar, maka penggal leher orang yang mencoba untuk merebut kekuasaan pemimpin yang telah dibaiat tadi, ya. Nah, ini menunjukkan tentang wajibnya, ya, meyakini baiat, ya, kepada pemimpin yang muslim, sahnya baiat kepada pemimpin yang muslim yang terpilih. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, ya, walabzu lahu wa muslimun, dan lafaznya adalah lafaznya Imam Bukhari, ya, dan juga dalam sahih Muslim dengan nomor hadis 1735, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, lamma khala ahlul madinati Yazid bin Muawiyata, ya, tatkala ahli Madinah itu melepas ketaatan dari Yazid ibn Muawiyah, ya, jama'a hashmahu wa waladahu faqal, maka ibn Umar, ya, mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya, faqala, dan dia mengatakan kepada mereka, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati, akan dikibarkan bendera bagi para pengkhianat kelak pada hari kiamat, ya, akan ada bendera yang dikibarkan bagi para pengkhianat, bagi para pemberontak kepada pemimpin yang sah kelak pada hari kiamat. Wa inna qad bay'na hadzal rajulu ala bai'illahi wa rasulih, dan sesungguhnya kita telah membaiat orang ini, maksudnya Yazid ibnu Muawiyah, itu di atas baiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inni la'alamu ghadran a'zam min an yubayi'a rajulun ala bai'illah wa rasulihi thumma yansibu lahul qital. Dan aku tidak melihat dan aku tidak mengetahui ada pengkhianatan yang lebih besar ya daripada ya melakukan baiat kepada seseorang terhadap orang yang telah dibaiat terhadap orang yang telah dibaiat dengan baiat Allah dan Rasulnya. Jadi menurut sahabat Ibnu Umar, ya pengkhianatan terbesar adalah ketika kita membaiat orang lain di atas pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin dengan baiat Allah dan Rasulnya. Kemudian kita membaiat pemimpin yang lain pada waktu yang bersamaan. Ya, kemudian yunsabulahul qital. Kemudian baru terjadi peperangan antara kedua pemimpin yang dibaiat tersebut. Baiat ini, maka ini adalah merupakan bentuk pengkhianatan ya. Nah, jadi kan tadi Ahlul Madinah mereka mencabut kata antan dari Yazid ibnu Muawiyah dan membaiat pemimpin yang lain. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya tidak tahu ada pengkhianatan yang lebih besar daripada tindakan kalian ini, yaitu membaiat orang lain di atas baiat kepada pemimpin yang telah dibaiat dengan baiat Allah dan Rasulnya, kemudian kalian melakukan perperang dengannya. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu. Ya, dan aku tidak mengetahui ada seorang pun ya yang mencabut ya baiat dari pemimpin tadi, dari Yazid ibnu Muawiyah tadi. Ya, maksudnya minkum ini wala tabi'un fi hadzal amr illa kanat al-faisal baini wa bainahu. Ya. Kecuali ya itu akan menjadi pemisah antara diriku dan dirinya. Nah, jadi Ibnu Umar bari berlepas diri ya dari mereka yang mencoba untuk melepas ketaatan dari pemimpin yang sah. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari ya hadis ini, fi hadzal hadis wujubu ta'atil imam. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang wajibnya taat kepada pemimpin, alladzi in 'aqadat lahul bai'ah, yang telah terjadi baiat kepada pemimpin tersebut. Wal mana' min huruj alaihi, dan juga terdapat larangan untuk keluar. Ya, untuk keluar memberontak atau melepas ketaatan dari pemimpin tersebut, walau jara fi hukmihi, meskipun pemimpin ini adalah orang yang zalim di dalam hukumnya. Wa innahu la yankhali' bil fiski, dan sesungguhnya baiat itu tidak akan terlepas hanya dengan kepasikan yang dilakukan oleh pemimpin. Artinya baiat yang ada dalam diri pemimpin itu tetap sah, tetap berlaku, dan tidak bisa lepas begitu saja dengan kepasikan, dengan kemaksiatan, dengan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kalau baiatnya tetap sah, maka kewajiban untuk taat kepada pemimpin muslim tadi tetap ada, tetap harus ditunaikan. Ya, makanya Ibnu Umar mengatakan, orang yang melakukan pemberontakan, yang melepas ketaatan kepada pemimpin yang sah, yang dibaiat oleh seluruh kaum muslimin, kemudian mengadakan, memunculkan pemimpin baru, maka ini adalah merupakan bentuk pengkhianatan terbesar. Dan kelak pada hari kiamat akan ada bendera yang dikibarkan untuk para pengkhianat sebagai alam, ya, sebagai alamun, sebagai tanda kalau mereka adalah para pengkhianat, ya, para pengkhianat. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bacakan hak yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah meyakini haramnya memberontak kepada pemimpin yang muslim, baik dengan lisan, ucapan, ataupun dengan senjata. Nanti kita bacakan dalil-dalilnya. Ya, syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri, wa minallahi azimul ajar, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi.